Mitra bisnis dalam sidaknya KPK menangkap 18 orang pemeras TKI di Bandara Soekarno-Hatta yang ada indikasi juga melibatkan oknum petugas bandara. Penanganan dan administrasi perjalanan para TKI ini melibatkan berbagai instansi termasuk imigrasi, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, juga Kementerian Tenaga Kerja. Untuk membahas hal tersebut, saya telah tersambung dengan Ketua Apindo Subronto Laras. Pak Bronto, bagaimana pendapatnya soal ini? Kita kan ini udah di ambang pintu untuk kita masuk ke liberalisasi ASEAN. Jadi prioritas utama sekarang ini adalah bagaimana pada waktu 2015 nanti yang namanya ASEAN Free Market dan lain sebagainya itu termasuk ke istilahnya movement daripada sumber daya manusia. Itu sebetulnya dari sekarang ada beberapa yang mesti dipersiapkan untuk supaya kerjasama itu bisa betul-betul secara mutual itu bisa punya benefit. Karena ke tempat lain juga begitu. Kayak sekarang misalnya kalau kita katakanlah kita ke Malaysia begitu ya. Sekarang kita mendarat di Malaysia kan udah gak perlu pakai itu lagi. Landing card itu gak perlu. Jadi pakai paspor tinggal langsung aja kok. Gak usah ngisi-ngisi apa daftar isian itu sebagai pengunjung. Dan rasanya memang kita udah mesti merubah sikap semua. Karena kita akan masuk ke era liberalisasi perdagangan yang juga artinya liberalisasi transportasi manusia kan antara negara ASEAN. Memang sih sebetulnya problem yang terbesar itu kan namanya manusia kan dididik ya. Nah apakah dunia pendidikan kita itu sudah menyentuh ke arah situ. Karena ini penting, integritas bangsa kan mesti dijaga juga. Itu yang namanya, apalagi kalau kita bicara bandara, pelabuhan, segala macam, itu adalah pintu gerbang kan. Masuknya, katakanlah, wisatawan asing, tamu asing, dan lain sebagainya. Nah yang saya kaget-kaget itu adalah, jangan kata tamu asing ini kan TKI kita sendiri dipersulit. Itu yang jadi masalah. Meski sudah ada berbagai upaya dalam hal reformasi birokrasi hingga penegakan hukum yang semakin ketat terhadap aparat negara, tapi kenapa hal-hal penyimpangan semacam ini bisa saja mudah terjadi kapanpun dan dimanapun, Pak Bronto? Ya, kembali lagi kan butut-bututnya ini kan kadang-kadang ada semacam kesatuan di antara semua yang terlibat gitu. Memanfaatkan misalnya TKI masuk. Itu pasti di luar itu ada jago-jagonya juga kan. Iya kan ya. Sekarang kalau kita dengar misalnya, nggak usah jauh-jauh lah kalau saya bacain misalnya kawasan Monas gitu kan. Upayanya gubernur, wakil gubernur udah bagus gitu, tapi tetap aja ada oknum yang bikin rusak. Itu dimana-mana terjadi. Inilah ya problem sumber daya manusia. Ini yang kita mesti robah. Karena memang kembali lagi semua kan butut-bututnya nyari uang, ya kan? Jadi itu yang menjadi masalah besar. Tapi ya memang ini kembali lagi kepada sebetulnya sih kita sebagai negara yang menurut saya kan saya sering pakai istilahnya empat olah itu. Olah kolbu, ya, kita orang beragama kan. Lalu olah pikir, pendidikan. Olah pekerti itu adalah ya budi pekerti kita. Termasuk etika segala macam. Ketiga itu adalah olahraga. Olahraga kita juga, di olahraga pun kita gak pernah menang karena kita istilahnya curang-curangan terus. Lalu kita gak pernah mempersiapkan diri untuk kita menjadi jagonya olahraga. Jadi empat olah ini memang menjadi handicap utama di dalam kita istilahnya memanusiakan manusia Indonesia. Lantas bagaimana seharusnya negara bisa mengambil sikap dalam mengelola potensi yang besar dari keberadaan TKI kita, Pak Bronto? Kita mesti melihat demografi negara kita. Itu yang namanya pengangguran berapa besar. Yang hidup di dalam, di bawah garis kemiskinan berapa besar. Ya kan sekitar 40% dari total populasi. Lalu kalau yang namanya orang bekerja cuma nampung berapa banyak. Ya kan begitu kan. Jadi ini problem terbesarnya itu memang kita sampai saat ini belum mampu bisa membuat lapangan kerja yang terbaik bagi masyarakat kita. Itulah tugas pekerjaan rumah kita sekarang. Dan ini yang menjadi masalah. Dan kalau kita mesti melihat, TKI juga sama di Filipina. Filipina juga banyak sekali sekarang ini mengekspor kemana-mana juga. Tapi mereka itu kan dianggap sebagai penghasil divisa terbesar. Kalau datang kadang-kadang waktu zaman dulu Presiden Aquino segala macam kan disambut di pelabuhan, di bandara. Presiden itu menyambut kedatangan daripada para TKI yang telah bekerja memberikan sumbangan besar untuk divisa negara. Kan begitu. Nah di sini memang mesti ada juga contoh-contoh kayak begitu. Mereka kan udahlah memang ada kerja di sini, saya kerja di luar kan begitu. Walaupun kerjanya apapun juga, ini kan juga kembali lagi sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kayak sekarang misalnya perawat itu kan dibutuhkan di mana-mana. Tapi kan perawat kita ini kan nggak berkelas. Dan orang-orang Filipina yang bisa bahasa Inggris segala macam. Jadi tinggal dipoles sedikit aja sebetulnya. Misalnya sekolah kejuruan untuk perawat segala macam, tambahin aja lagi pengetahuan untuk bisa berbahasa asing. Itu kelasnya bisa beda. Misalnya kita pergi kemana? Ke Jeddah, kita pergi ke negara Arab. Itu kalau di hotel-hotel bintang 5 gitu. Kita lihat kan mukanya kan orang Indonesia. Kita tegurnya bahasa Indonesia. Tapi kenyataannya bukan orang Indonesia. Nah orang Filipina. Nah kenapa begitu? Karena mereka nggak dibekali orang kita. Mungkin pengetahuannya sama. Tapi karena dia nggak dibekali dengan bahasa yang internasional, paling nggak minimum bahasa Inggris, ya mereka nggak kepake. Akhirnya kerja jadi pembantu rumah tangga, bekerja di konstruksi, bersihin gorong-gorong. Itulah TKI kita, kan sayang, bukan apa-apa. Kemudian bagaimana dengan dunia pendidikan kita yang seharusnya juga berperan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pak Bronto? Menurut saya sih dunia pendidikan kita udah mesti mengayomi itu. Karena kayak misalnya sekolah kejuruan perawat itu. Karena kebetulan saya sering mampir ke Universitas Ahmad Yani, ya, di mana keluarga saya ikut terlibat di situ. Jadi kadang-kadang kita ngelihat itu. Kita ngobrol juga sama rektornya segala macam, mereka bilang, ini kurang terus, Pak, sekarang. Makin lama makin banyak yang membutuhkan untuk dididik menjadi perawat yang berkualitas. Jadi kan kayak begitu kan gampang aja. Banyak fasilitas training yang kayak begitu. Sekolah perhotelan juga begitu. Tapi sekolah perhotelan kok yang kelasnya ini udah pasti diajarin bahasa Inggris segala macam. Tapi kan kita butuh juga yang orang-orang yang mungkin SMK diarahkan ke situ. Berapa banyak SMK kita yang butuh pekerjaan, kan begitu. Demikian Ketua Apindo, Subronto Laras, saya Giri Sadewa.